Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam kitab Adabus Safar, memasuki bab kedua dari kitab ini. Babun istihbabu talabir rifqati wa ta'mirihim 'ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Bab anjuran mencari teman dalam safar dan mengangkat salah seorang dari rombongan safar sebagai pemimpin yang ditaati di dalam safar. Ada empat hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala pada bab ini. Hadis pertama, qala an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam law anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdah ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu. Rawahu al-Bukhari. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, andai manusia tahu akibat dari melakukan safar sendirian seperti yang telah aku ketahui, niscaya tidak ada yang akan melakukan perjalanan atau safar di malam hari sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan kepada kita agar jangan melakukan safar sendirian. Jangan melakukan safar sendirian karena ada akibat-akibat yang buruk yang mungkin tidak dikehendaki terjadi. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Seandainya manusia tahu akibat dari melakukan safar sendirian seperti yang telah aku ketahui, niscaya enggak ada seorang pun yang akan melakukan safar di malam hari sendirian. Mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada akibat dari melakukan safar sendirian? Jawabannya adalah karena dalam safar sendirian ada beberapa mudarat. Di antaranya, pertama, orang yang melakukan safar sendirian dikhawatirkan akan mengabaikan kewajiban. Maklum, sendirian, tidak ada yang mengingatkan, bisa saja mengabaikan kewajiban. Kemudian yang kedua, dalam safar sendirian bisa saja dihadapkan pada bahaya. Tidak ada yang bisa dimintai tolong, ya, karena sendirian. Kemudian yang ketiga, dalam safar sendirian ada unsur kelemahan. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa pasti akan menghadapinya dengan sendirian. Kemudian yang keempat, dalam safar sendirian ada unsur kesulitan. Ada unsur kesulitan. Semua hal yang disebutkan tadi tentu di luar prediksi seseorang, tapi sangat mungkin sekali bakal terjadi. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai manusia tahu akibat dari melakukan safar sendirian seperti yang telah aku ketahui. Rasul mengetahuinya kalau dalam safar sendirian itu banyak mudaratnya. Maka secara tidak langsung beliau sallallahu alaihi wasallam sekali lagi di sini menganjurkan untuk tidak melakukan safar sendirian. Nah, bagaimana kalau ada orang yang terpaksa melakukan safar sendirian dan memang harus melakukan safar sendirian karena ada maslahat di dalamnya? Ini beda masalah. Ya. Kalau memang kondisinya seperti itu, tidak mengapa. Kondisinya seperti itu tidak mengapa. Misalnya, seseorang diutus untuk melakukan sesuatu yang sifatnya rahasia. Pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tentu sendirian, namanya juga rahasia. Maka tidak mengapa. Ya. Dan yang sifatnya apa? Darurat. Ya. Yang sifatnya darurat. Ini tidak mengapa. Nah, qala wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis kedua, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya Shu'aib, dari kakeknya radiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ar-raqibu syaitanun, yang menaiki kendaraan sendirian adalah setan. War-raqibani syaitanani, yang menaiki kendaraan berdua adalah dua setan. Wassalasatu rokbun, Yang bertiga menaiki kendaraan, itulah yang disebut pengendara ya, kendaraan atau safar atau musafir. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanidihi sahihah. Bi asanid sahihah. Wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-raqibu syaitanun. Yang menaiki kendaraan sendirian adalah setan. Para ulama menjelaskan makna dari kalimat ini. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa disebut setan ya, orang yang menaiki kendaraan sendirian adalah karena setan akan menguasainya. Setan akan menguasainya. Ya. Atau itu adalah mirip perbuatan setan. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, disebut setan apabila apabila safarnya atau bepergiannya melewati jalan-jalan yang sepi dan berbahaya. Ya. Apabila safarnya melewati jalan yang sepi dan berbahaya. Nah, disebut setan. Kemudian Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan hadza fil asfar alladhi la yakunu tariquha maslukan bikathratin. Hadis ini terkait dengan safar atau orang-orang yang melakukan safar bepergian yang melewati jalan yang tidak banyak dilalui oleh orang-orang. Ya. Ini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi siapapun yang menaiki kendaraan sendirian atau berdua kemudian melewati atau jalur yang dilewatinya adalah jalur yang sepi dan membahayakan, maka disebut setan ya. Atau jalan yang dilewatinya itu adalah jalan yang tidak dilalui oleh banyak orang ya, disebut setan. Nah, semua ini karena memang di situ terdapat mudharat, di situ terdapat bahaya, ya, dikhawatirkan terjadi apa-apa. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW mengatakan wasalah satu rokbun, kalau bertiga baru disebut rombongan, ya, rombongan dalam berkendaraan atau dalam menaiki kendaraan, dan itu tidak mengapa. Nah, kemudian kata-kata syaitan atau setan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bagi orang yang menaiki kendaraan sendirian saat safar atau menaiki kendaraan berdua saat safar, ini tidak menunjukkan bahwa menaiki kendaraan sendirian itu haram hukumnya. Tidak. Tidak menunjukkan bahwa menaiki kendaraan sendirian dalam safar itu hukumnya apa? Haram. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Nah. Dengan demikian, hadis kedua ini secara tidak langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar saat kita bepergian tidak sendirian. Ya. Saat kita bepergian tidak sendirian. Bahkan dua pun dirasa kurang kalau jalur yang akan kita lewati itu jalur yang sangat berbahaya. Jalur yang sepi, ya, jalur yang mengerikan. Nah. Selain itu juga kalau safar sendirian jelas setan lebih ya bisa untuk menguasai. Nah. Qala an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Hadisun hasan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Hadis ketiga dari sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma qala, keduanya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin." Apabila tiga orang keluar melakukan safar, fal yu'ammiru ahadahum, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang darinya sebagai pimpinan safar. Ini hadis sifatnya terbatas. Mengangkat seseorang sebagai pemimpin ini sifatnya terbatas, yaitu pada saat safar saja. Adapun setelah selesai safar maka tidak ada syariat untuk mengangkat seseorang sebagai apa? Imam. Ya. Nah, diangkatnya seseorang sebagai imam dalam safar itu dalam rangka memudahkan segala hal supaya safarnya tertib, ya. Kemudian juga supaya tidak cenderung acak-acakan dalam safar, ya. Semaunya sendiri. Nah, beda halnya kalau safar sendirian bebas, ya. Tapi kalau sudah bertiga, berempat atau lebih, maka ya, syariat menganjurkan agar tertib. Salah satu upaya untuk mencapai ketertiban itu adalah adanya seorang pemimpin. Ya. Nah, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Kemudian hadis yang keempat, qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala khairus sahabah arba'atun. Hadis keempat, hadis terakhir dari bab ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairus sahabah arba'ah. Sebaik-baik teman, ya. Sebaik-baik teman yang menyertai itu empat orang. Wa khairus saraya arba'u mi'atin. Dan sebaik-baik jumlah pasukan, sebaik-baik jumlah pasukan itu 400 orang. sebaik-baik jumlah pasukan itu 400 orang. Wa khairul juyushi 4000. Dan sebaik-baik jumlah bala tentara dalam satu kompi itu 4000 orang. Ya. 4000 orang. Kalau dalam istilah militer ada peleton, ada kompi. Ya, satu kompi. Satu kompi itu jumlahnya lebih banyak daripada satu peleton. Satuan-satuan, benar enggak, Pak? Betul ya. Satuan-satuan militer itu istilahnya tadi ada peleton, ada kompi. Kalau saroya mungkin dalam bahasa kitanya itu peleton, ya. Sebaik-baik jumlah satu peleton, ya, satuan militer itu 400 orang, adapun satu kompi itu 4000 orang. Ya. Walan yughlaba 12000 min qillatin. Dan jumlah 12000 orang, jumlah 12000 orang, ya, meskipun dianggap sedikit, lan yughlab, tidak akan dapat dikalahkan. Nah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis keempat ini juga ada isyarat, ya, agar tidak menyendiri. Agar tidak menyendiri dan selalu berusaha untuk mencari teman. Selalu berusaha untuk mencari apa? Teman. Sebaik-baik teman yang menyertai 4 orang. Kemudian dalam satuan militer itu ada pasukan yang berjumlah 400 orang, ada juga pasukan yang berjumlah, ya, 4000. Nah, dan sebuah pasukan khususnya kaum muslimin kalau sudah mencapai jumlah 12000 orang itu tidak akan dikalahkan. Kata para ulama, ya, kata para ulama, kaum muslimin kalau sudah punya pasukan setidaknya 12000 orang kemudian menghadapi pasukan kufar, maka jangan sampai mundur sekalipun pasukan kufar itu jauh lebih banyak, ya. Nah, karena kemenangan kaum muslimin dalam sebuah pertempuran atau peperangan itu tidak diukur dari sedikit atau banyak jumlahnya. Nah, kaum muslimin punya kekuatan lain dalam peperangan. Taibab berikutnya, babun adabus sair wan nuzul wal mabiti wan naumi fis safar. Bab adab berjalan, singgah, menginap, dan tidur dalam safar. Wastihbabus sura warifqi biddawab wa mura'ati maslahatiha wa amri man qasara fi haqqiha bil qiyami bi haqqiha. Dan anjuran untuk berjalan di malam hari, as-sura, anjuran berjalan di malam hari, serta menampakkan belas kasihan kepada binatang, kemudian selalu memperhatikan kemaslahatannya. Dan memerintahkan kepada orang yang kurang dalam menunaikan hak binatang untuk menunaikan haknya dengan baik. Wa jawazul irdafi 'ala ad-dabah idza kanat tutiqu dzalika. Kemudian bolehnya membonceng, ya, seseorang di kendaraan apabila kendaraannya apa tutiqu dzalika, apabila kendaraannya mampu atau kuat untuk itu. Nah, ada beberapa hal yang disebutkan dalam bab ini, kita ulangi. Di antaranya bab ini menjelaskan adab berjalan, kemudian singgah, menginap, dan tidur di saat safar. Ya, ini satu. Kemudian berikutnya anjuran berjalan di malam hari, kemudian menampakkan belas kasihan kepada binatang dan memperhatikan kemaslahatannya, serta memerintahkan orang yang mengabaikan haknya, hak binatang, agar menunaikannya dengan baik, serta bolehnya membonceng seseorang di kendaraan apabila kendaraannya kuat, ya, atau memungkinkan untuk itu. Hadis pertama dari bab ini, qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza safartum fil khisbi, apabila kalian safar kemudian melewati tempat-tempat yang tandus, ya, melewati tempat-tempat yang subur. Apabila kalian safar kemudian melewati tempat-tempat yang subur, fa'atu al-ibila hadhaha minal ardi, maka berikanlah unta haknya, maka berikanlah unta haknya. Dalam artian berikan unta kesempatan untuk apa? Makan. Kenapa di sini disebut unta? Karena dulu unta itu dijadikan sebagai kendaraan, bahkan kendaraan yang paling baik karena kekuatannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, apabila kalian safar kemudian melewati tempat-tempat yang subur, maka berikan unta haknya. Maksudnya kesempatan untuk apa? Makan. Ya. Gak boleh diforsir, suruh istirahat. Kita juga sama, kalau sekarang dikiaskan ke kendaraan semacam mobil atau motor, ketika melewati tempat-tempat yang ramai, ya, banyak pom bensin, banyak tempat istirahat, rehat dulu. Barangkali kendaraannya bensinnya sudah mau habis, segera apa? Isi sambil istirahat. Ya, makanya tidak heran banyak mobil yang ngebul. Karena apa? Panas, ya, tidak istirahat, apalagi mobil-mobil yang tahunnya sudah tua. Butuh diistirahatkan dulu supaya terjadi pendinginan. Wa idza safartum fil jaddi, dan kata Rasulullah SAW, apabila kalian safar kemudian melewati tempat-tempat yang tandus, fa'asri'u alaiha as-saira, maka percepatlah perjalanannya. Percepat perjalanannya. Wabadiru biha niqyaha. Percepat perjalanannya, perjalanan unta itu maksudnya. Wabadiru biha niqyaha, sebelum kehabisan tenaganya. Sebelum kehabisan apa? Tenaganya. Nah, ini adab dalam safar. Nah, kalau melewati jalan yang atau tempat-tempat yang subur, beri hewan atau binatang yang kita pakai, ya, untuk melakukan safar haknya, yaitu kesempatan untuk istirahat dan makan. Tapi kalau melewati tempat-tempat yang tandus, maka segerakan, percepat safarnya sebelum kehabisan apa? Tenaganya. Maklum, tempat yang tandus, kering, ya, nggak ada tempat rehat istirahat, maka harus percepat, nah, sebelum kehabisan tenaganya. Wa idza arrastum, dan apabila kalian bermalam, apabila kalian bermalam di saat safar, fajtanibu at-tariqa, maka hindari lalu lintas. Hindari apa? Lalu lintas, hindari jalan. Fa innaha turuqud dawab, sebab lalu lintas, ya, jalan yang biasa dipakai itu turuqud dawab. Kalau di malam hari biasanya menjadi jalannya binatang. Wa ma'wal hawam billail, serta tempat tinggalnya binatang yang merayap di malam hari. Nah, ini anjuran dari beliau sallallahu alaihi wasallam agar memilih tempat yang baik, tempat yang layak, ya. Jangan sampai istirahat di sembarang tempat. Perhatikan keadaan di sekitar, ya, cari tempat yang aman. Jangan gegabah istirahatnya, karena mungkin zaman dulu, ya kan, tidak seperti sekarang, tempat rehat sudah banyak disiapkan di jalan-jalan. Kalau dulu tidak, safar bisa saja melewati hutan, padang pasir, ya kan, bahkan melewati gunung-gunung. Nah, karena itu Nabi SAW memberikan arahan, kalau bermalam di perjalanan, fajtanibu, ya, maka hindari at-tariq, hindari lalu lintas, ya. Maksudnya jalan yang biasa dilewati, karena di malam hari jalan itu bisa jadi jalannya binatang, bahkan bisa jadi, ya, jalan tersebut sebagai tempat tinggal binatang yang merayap di malam hari. Nah, entah itu ular atau apa yang semisalnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, faedahnya buat kita adalah seperti yang disampaikan tadi, agar kita memilih tempat istirahat yang aman, ya. Tidak sembarangan saat melakukan safar. Nah, karena kadang-kadang kita safar kemalaman, lelah, ya kan? Cari tempat yang aman, tempat yang baik, ya. Tempat yang dimungkinkan jauh dari hal-hal yang berbau maksiat, kejahatan, dan lain sebagainya. Nah, qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa'arrasa bilail ittaja'a ala yaminihi wa idza 'arrasa qubayla as-subhi nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam safar kemudian menginap bermalam, ya, istirahat, tidur, ittaja'a ala yaminihi, maka beliau tidur berbaring, ya, ala yaminihi, berbaring ke sebelah kanan tubuhnya. Nah, wa idza arrasa qubayla as-subhi, dan apabila beliau arrasa qubayla as-subhi, bermalam di saat safar namun menjelang datang waktu subuh, nasaba dhira'ahu, maka beliau meletakkan lengan tangannya, meletakkan lengan tangannya, wa wada'a ra'sahu ala kaffihi, kemudian meletakkan kepalanya pada telapak tangannya. Nasaba dhira'ahu itu bukan begini, tapi ditancapkan ya lengan tangannya, diberdirikan lengan tangannya, kemudian meletakkan apa? Kepalanya ala kafihi, di telapak tangannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya. Qala al-ulama, kata para ulama, inna mana sabadhira'ahu li'alla yastaghriqa fin-naum. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan lengan tangannya ya, li'alla yastaghriqa fin-naum, tujuannya agar tidak larut dalam tidur, tidak pulas dalam tidur. Fatafuta salatus subhi, sehingga ketinggalan salat subuh, an waqtiha, dari waktunya, aw an awwali waqtiha, atau dari awal waktunya. Nah. Bermalam di saat safar ya, karena kelelahan, ini bisa saja dari sejak awal malam ya, sepertiga awal malam, misalnya jam 9 atau pertengahan malam jam 12 misalnya, saya istirahat ya. Maka tidur seperti biasa, berbaring ya, berbaring menghadap kanan. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita bermalamnya di saat safar itu menjelang datang waktu subuh ya, maka yang dilakukan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menegakkan lengan tangannya, menegakkan lengan tangannya, kemudian meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Kata para ulama, ini tujuannya supaya tidak pulas dalam tidurnya, sehingga khawatir ya, sholat subuh terlewatkan, baik dari waktunya atau terlewatkan dari awal waktunya. Nah, karena selelah apapun safar ya, tetap tidak boleh menjadikan seseorang melupakan apa? Kewajiban. Nah, qala an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikutnya dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bil duljah, alaikum bid duljah, fa innal arda tutwa bil lail. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian melakukan safar jalan bidduljah ya, pada waktu malam hari. Fa innal arda tutla bil tutwa bil lail, sebab bumi itu kalau malam hari dilipat ya, sebab bumi itu dilipat di malam hari, sehingga kalau perjalanan di waktu malam itu biasanya cenderung lebih cepat. Cenderung lebih cepat karena jalanan juga tidak ya, ramai dengan orang yang lalu lalang. Nah, ini mengapa sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melakukan perjalanan di waktu malam. Qala wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi shi'abi wal awdiyati. Dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, dulu orang-orang idza nazalu manzilan, apabila singgah di satu tempat, apabila singgah di satu tempat, jelas ketika melakukan safar, tafarraqu fi syi'abi wal audiyah. Mereka berpencar. Berpencar di lereng-lereng dan di lembah-lembah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal audiyah inna madzalikum minasyaiton." Sesungguhnya berpencarnya kalian di lereng-lereng dan di lembah-lembah ini itu adalah perbuatan setan. Ya. Qala falam yanzilu ba'da dhalika manzilan illan dhamma ba'duhum ila ba'din. Kemudian kata Abu Tha'laba Al-Khushani, maka sejak itu orang-orang tidak singgah di satu tempat melainkan sebagiannya menggabungkan diri dengan sebagian yang lainnya. Ini kaitannya dengan safar jama'i. Safar secara berbarengan, rombongan, satu bis, dua bis, ya, melakukan sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, ketika singgah di tengah-tengah perjalanan, hendaknya tidak memisahkan diri, tetap bersama dengan rombongan. Ya, tetap bersama dengan rombongan. Siapa yang memisahkan diri, kata Nabi SAW, innama dzalikum minasyaiton. Ya, itu bagian dari setan. Nah, karena memang setan cenderung suka yang menyendiri dan suka sendiri. Ya. Setan itu suka kepada siapa yang menyendiri, dan secara sendirinya setan juga suka sendirian. Nah, karena itu safar satu orang disebut setan, ya kan? Nah, Nabi juga mengatakan safar sendirian ada akibatnya. Nah, di sini juga kalau berpencar saat safar berbarengan sehingga di satu tempat, maka itu juga bagian dari setan. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.